Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Hah? Apa yang telah terjadi? Hah? Mengapa beberapa orang-orang itu bertempur sedemikian lemahnya? Mereka kelihatan kehilangan tenaga. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau tidak akan kubiarkan untuk hidup lebih dari siang ini, anak sombong. Ya. Tidak mungkin aku untuk mengubahkan Adhijala Sukma secara utuh. Kepandaian Kakang Saka benar-benar hebat. Gelombang hitam yang membawa angin panas yang bergulung-gulung tidak menjadikannya kesulitan. Kepandaian keduanya nyaris berimbang. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eti Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Dedi sebagai Barung Geni, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Sunaryo sebagai Langkan, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama dengan Raden Sakapalwaguna di halaman Istana Galuh dihadapi oleh Rang Hyang Prabu Sora, Resi Amista, dan para prajurit serta tokoh-tokoh utama Galuh. Suasana di halaman menjadi demikian tegangnya. Rang Hyang Prabu Sora yang semula menjadi cemas, gelisah, dan takut, kini justru menjadi berang, terlebih lagi bagi Resi Amista. Yang kau katakan itu, anak muda, kau pikir sedemikian mudahnyakah kau akan mendapatkan kembali Galuh? Kau pikir siapakah kau? Sang Hyang Brahma, Wisnu, Siwa, ataukah Durga Agung? Meminta kembali tahta Galuh dari tangan pamanmu, Maharaja Agung. Tahukah kau berapa banyak harta yang dikorbankan untuk mendapatkan tahta ini? Berapa banyak jiwa yang dikorbankan untuk mahkota agung yang dikenakannya itu? Sekali lagi aku katakan, aku tidak berurusan dengan muhai pendeta asing. Aku menunggu jawaban pamanku. Nah, bagaimana paman? Kau tidak akan mendapatkan semua itu, Sanjaya. Kedatanganmu mengunjungiku saat ini adalah memang satu karunia bagiku. Aku akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Aku akan melenyapkan duri yang selalu mengusik hatiku mengusik ketenanganku. Kau harus lenyap. Kau harus mati hari ini di halaman ini. Amista. Hamba, tuanku. Hamba mengerti dan akan menyelesaikan pemuda sombong ini. Prajurit, tangkap dan bunuh kedua pemuda itu. Biarlah hamba saja yang menghadapi mereka, Raden. Ayo, serang! Rupanya gua larang kembali yang mendalangi kacauan ini. Tuan Amista, anak itu tidak bisa didiamkan saja. Biarlah anak-anak hamba yang menyelesaikannya. Hancur dan luluh lantakkan tubuh kedua anak muda itu. Jangan khawatir, tuanku Amista. Hei, Langkan! Pimpin barisan tujuh gelombang. Selesaikan anak muda itu. Baik, guru. Mari adik-adikku, bersiaplah. Awas, lindungi gelombang utama. Siap menyerang. Agaknya mereka adalah saudara seperguruan dengan perwira kota Papayan yang bernama Carak Bandung. Akan tetapi kini mereka mengepung Kakang Saka dengan sebuah barisan yang tertata rapi. Kakang Saka bisa mendapat kesulitan menghadapi barisan tujuh gelombang. Incir metu tingkatan ketujuhku tidak berarti menghadapi barisan gelombang ini. Serangan ketujuh bersaudara ini benar-benar tidak memberikan kesempatan bagiku untuk bernafas. Aku akan mencoba menghadapi barisan ini dengan aji jala sukma. Sesaat setelah menerapkan aji jala sukma, kecepatan gerak dari Raden Sakapalwaguna semakin bertambah. Dan setiap lawan yang mendapat putaran tubuh Raden Sakapalwaguna yang menebarkan aji jala sukma mempunyai tingkat kekuatan gaib yang tinggi. Seketika itu juga, tubuh mereka menjadi berkurang tenaganya. Seluruh kekuatannya seakan-akan menjadi terhambat dan gerak dari seluruh anggota tubuhnya menjadi semakin melemah. Apa yang telah terjadi? Mengapa beberapa orang-orangku bertempur sedemikian lemahnya? Mereka kelihatan kehilangan tenaga. Setan alas! Agaknya terjadi sesuatu yang tidak beres dengan murid-murid itu. Ajar! Kau benar, Ki Barong. Ada sesuatu yang tidak beres dengan murid-muridmu itu. Ya, lihatlah sekarang. Empat orang murid hamba dalam barisan itu menjadi semakin lemah. Aku harus membantu mereka. Luar biasa sekali tenagamu, anak muda. Apakah itu semua adalah ajaran dari Resi Wanayasa? Apakah itu adalah kincir metu? Ilmu andalan dari perguruanmu? Kau tidak perlu tahu. Di sini, saat ini kita berhadapan untuk bertarung. Bukan untuk saling berbincang-bincang ataupun bertutur sapa. Bocah sombong! Kau belum mengenal siapa aku, siapa kami. Kelak kau akan menyesal jika mengetahui siapa diriku ini. Bukankah kau dan orang-orangmu itu adalah gelandangan-gelandangan miskin dari ujung timur Pulau Jawa yang mencari makan. Kau mengerti siapa kami? Bukankah aku saat ini tengah menghadapi gelandangan dari Segoro Ireng? Bagus jika kau sudah mengerti. Sekarang bersiaplah untuk mampus. Aku akan menghancurkan tubuhmu dengan aji gelombang hitam dari Segoro Ireng. Sekarang, marilah kita tinggalkan dulu pertempuran antara Raden Sakapal Wahuna dengan Ki Barong Geni, murid dari perguruan Segoro Ireng dari ujung timur Tanah Jawa. Sekarang kita kembali menengok Anting Wulan yang telah lama kita tinggalkan di pantai selatan. Jurus tambahan yang berhasil kuingat-ingat sebelum gua itu menjadi runtuh berhasil kukuasai. Tiga tahun sudah aku mengeras seluruh daya dan pikiranku untuk menyelesaikan aji Banyu Cakrabuana tingkat kedua yang belum kudapatkan dari Sang Dewi. Jurus yang seharusnya aku selesaikan dalam waktu 6 bulan. Mudah-mudahan aku tidak keliru menafsirkan semua gerak yang kuingat-ingat. Bagaimanakah dengan Kakang Saka? Apakah dia sudah semakin sempurna menguasai arti jalan sukma? Rasa penasaran dan rinduku untuk melihat Kakang Saka sudah semakin menjadi-jadi. Aku akan menjenguknya. Itu si Tunggul. Tunggul! Mungkin kau sudah menjadi bosan berada terus-menerus di tempat ini, Tunggul. Nah, ayolah. Sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita ke Gua Larang. Sebentar, Tunggul. Aku akan mengambil buntalan pakaianku. Akhir-akhir ini, rasa penasaranku untuk memecahkan jurus-jurus yang samar-samar kuingat membuatku tenggelam dan melupakannya. Aku akan melihat kemajuannya. Hiya, hiya, hiya! Ayo tunggu, percepat larimu. Hiya, hiya! Memacu kudanya sepanjang hari. Dan ketika malam tiba, ia beristirahat beberapa saat untuk melepaskan lelah dan penat. Dan pagi hari sebelum fajar menyingsing, ia telah memacu kudanya kembali. Mudah-mudahan sebelum tengah hari aku sudah tiba di Gua Larang. Hiya, hiya, hiya. Thank you. mungkin dalam jarak beberapa puluh tombak lagi, aku akan menjumpai murid-murid Gua Larang. Sebaiknya, aku turun saja dari kudaku. Ayolah tunggu, kita lebih mendekat lagi. Aku akan mencoba menerapkan aji empat arah pembeda gerak. Aku akan mencari tahu di mana Kakang Saka berada. Aku akan mencoba menerapkan aji di semak rimbun itu. Nah, mari Tunggul, kita ke sana. Kau diamlah di sini, tunggu. Jaga, dan jangan sampai ada orang yang mendekat dan menggangguku. Nah, kau diamlah di sini, tunggu. Jaga, dan jangan sampai ada orang yang mendekat dan menggangguku. Nah, kukira tempat ini cukup aman. Kemudian Darah Sakti dan Cantik Manis itu bersila dengan khusunya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menempelkan dua jari tangan kanannya di tengah-tengah kedua matanya, serta telapak tangan kiri memegang siku kanan, ia tenggelam dalam semedinya. Perlahan-lahan, seluruh kekuatan saktinya menyebar ke seluruh saraf-saraf di tubuhnya. Dan ketika itu juga, pendengarannya menjadi sedemikian pekanya. Suara-suara di sekitarnya menjadi sedemikian jelasnya. Desau angin yang halus menderu. Suara serangga kecil di rerumputan berderak bagaikan pohon yang roboh. Akan tetapi, kemudian aliran nafasnya memilah-milahkan suara-suara tersebut. Dan mencoba mengarahkan seluruh kekuatan pendengarannya, menerobos jauh hingga sampai ke sekitar pondok padepokan Gua Larang, sampai akhirnya. Kau benar, Seta, Dampu. Aku juga tiba-tiba menjadi cemas dengan kepergian anak itu. Dengan kepergian adikmu Saka, aku jadi khawatir kepergiannya yang seorang diri itu dan melibatkan diri dalam urusan besar Raden Sanjaya. Berangkatlah segera kau ke sana. Berhati-hatilah. Kuasai diri kalian. Pelajari setiap keadaan sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Ya. Akan saya patuhi semua pesan Eyang. Jika tidak ada lagi yang akan Eyang sampaikan, kami mohon pamit. Iya. Aku rasa sudah cukup. Berangkatlah. Semoga Dewata Agung, penguasa sumber air suci, melindungi kalian. Kami mohon pamit, Eyang. Selamat tinggal, Eyang. Untung saja aku masih sempat mendengar berita tentang Kakang Saka. Jadi, Kakang Saka berangkat dengan adik Sanjaya. Berbahaya sekali Istana Galuh. Resi Amista dan Prabu Sora merupakan kekuatan yang teramat berbahaya untuk dibentur. Aku harus segera ke sana. Nah, marilah Tunggul. Kita harus dapat tiba dengan segera di Istana Galuh. Aku harus segera tiba di Istana Galuh sebelum terjadi sesuatu dengan Kakang Saka dan juga adik Sanjaya. Kepandaianmu benar-benar hebat, anak muda. Aku benar-benar kagum kepadamu. Tapi untuk dapat mengalahkan aku, Barong Geni dari Segoro Irang hanyalah sebuah mimpi. Sekarang kau hadapilah jurus pamungkas dari Aji Gelombang Hitam. Ki Barong Geni dengan kaki terpentang dan kedua tangan terangkat tinggi-tinggi berteriak nyaring dan penuh kekuatan yang menghentak dada. Seketika itu juga udara di sekeliling arena menjadi sedemikian panas membara dan teriakan dari Ki Barong Geni terus melengking menghentak dada. Puluhan prajurit-prajurit di pinggir arena mulai tumbang berjatuhan tidak sadarkan diri. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Propol, dan Entrostop, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!